Dan saya punya teman, guru saya juga, beliau itu dulu dokter-dokter kandungan, Masya Allah. Ya secara prestasi, secara ilmu beliau luar biasa. Uang ratusan juta itu gampang sekali beliau dapatkan per bulan, miliaran bahkan. Tiba-tiba Allah kasih penyakit sama beliau, ya, sakitnya tidak tanggung-tanggung, TBC tulang. Tulangnya udah kayak bubur, udah masuk ICU, kalau bahasa saya itu udah layak mati. Tapi subhanallah, begitulah Allah menguji beliau dan Allah menundukkan ego beliau. Ya, bahkan plat titanium dipasang di tulangnya itu rontok, asbab dari infeksi tadi. Subhanallah, maha besar Allah teman-teman sekalian. Allah kasih hidayah sama beliau dan tiba-tiba entah kayak gimana gitu kan. Ini dalam perenungan penyakit tadi tiba-tiba Allah ilhamkan pada beliau untuk baca buku. Buku itu judulnya Zadul Ma'an. Buku karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang tentang pengobatan di edisi keempat. Di situlah Allah memberikan petunjuk pada beliau dengan penyakitnya. Jadi apa yang dia kerjakan tiap hari? Dia minum kunyit, dia minum daun tin, dia minum daun bidara, dan dia minum daun zaitun. Kuasa Allah tulangnya tumbuh kembali. Luar biasa kan? Tapi yang luar biasanya efek dari itu apa yang terjadi? Allah mendidik imannya, Allah mendidik hatinya. Sekarang di badannya masih terpasang plat tadi. Plat titanium tadi masih terpasang di badannya teman-teman sekalian. Dan subhanallah dia kan adalah sekitar sebulan yang lalu cerita ke saya. Dia manggil saya Dek gitu kan. Dek, adek tahu gak di badan kakaknya ada plat? Iya tahu kak, saya bilang. Adek tahu kalau seandainya kakak terpeleset saja, maka plat tadi nembus ke jantung atau ke paru dan kakak selesai. Kata dia begitu. Dengan bahasa yang sederhana. Sederhana maksudnya gak heboh, takut mati, wabat gak. Kalau kakak terpeleset saja, pelan itu besar kemungkinannya bisa menembus pleura jantung dan kakak bisa mati. Apa yang terjadi sekarang? Allah mendidik iman beliau dengan ilmunya, dengan ijazahnya. Dan dia merenungi bahwa sekarang tugasnya beliau bukanlah tugas di luar. Sampai akhirnya dia merenungin ya, bahwa ternyata surganya beliau itu ada pada suami. Apa yang terjadi di depan suaminya? Dia robek ijazahnya. Ijazah dokter spesialis itu dia robek dan beberapa ijazah itu dengan cukup engkau yang bisa menjadi jalanku untuk bisa masuk surganya Allah, bukan ijazah-ijazah ini. Kerjaan beliau sekarang ngapain? Pagi-pagi sebelum suaminya berangkat kerja, dia semir sepatunya, dia siapin. Tuh. Masya Allah kan? Maka bicara tentang laki-laki dan perempuan ini Masya Allah. Ibu-ibu tuh ya, kalau boleh bilang, kan banyak nyamannya ibu-ibu. Ada suatu hari Nabi SAW pernah sampaikan, ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ketika wanita itu mau menikah, Rasulullah bertanya, wanita dia bertanya, apa hak suamiku terhadapku? Lalu Nabi menjawab, ketahuilah bahwa jika di dada suamimu itu ada luka bernanah, lalu kau bersihkan dengan mulutmu, maka itu tidak sedikit pun bisa menghilangkan atau mengambil hak suamimu, atau kau ambil hak suamimu. Jadi itu peran suami itu sangat-sangat besar. Jadi kerjaan beliau sekarang ngapain si guru saya itu ngurus suaminya di rumah, itu aja. Ya. Sang suami, jadilah suami yang soleh. Ya. Perlakukan istri dengan baik. Nanti peradaban-peradaban yang kita ingin wujudkan itu akan terjadi.